Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, bab beliau sebutkan termasuk adab dalam makan. Ma yaquluhu man du'iya ila ta'am fatabi'ahu ghairu. Apa yang harus dikatakan, yang disampaikan orang yang diundang makan dan dia datang bersama orang lain, mengajak atau datang bersamanya orang lain, temannya atau siapa, yang tentunya orang itu gak diundang, nah, tapi datang bersamamu. An Abi Mas'ud Al-Badri qala da'a rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisah khamsah fatabi'ahum rajul falamma balagal bab qala lahun nabi inna hadha tabi'ana fa in syi't an ta'dhana lah wa in syi'ta raja' qala bal a'dhanu lah ya Rasulullah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwa seseorang dari sahabat mengundang Rasul untuk makan, khusus dia masakkan demi menjamu Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul datang bersama 5 sahabatnya, undangan. Tapi ketika datang Rasul diikuti, yang datang bersama Rasul satu orang lain lagi, satu sahabat ikut bersama Rasul SAW, bukan termasuk undangan, bukan termasuk tamu undangan. Maka begitu sampai ke pintu rumah sahibul bait, sahibul hajah, Rasul sampaikan padanya, ini fulan ikut bersama kami. Kalau engkau izinkan, ya dia ikut makan. Tapi jika engkau tidak izinkan, ya dia akan pulang. Mungkin kamu kurang berkenan, maka dia akan pulang. Artinya Rasul memintakan izin bagi orang yang datang bersama beliau yang tidak diundang. Maka kemudian yang mengundang ini mengatakan, "Ndak ya Rasulullah, aku izinkan dia bersamamu." Hadis sepakati Bukhari Muslim. Hadis ini dalil yang menunjukkan yang pertama, bolehnya orang itu ketika mengundang, ya undangan, kamu ingin undang makan-makan, gak ada hajat apa-apa, cuma ada rizki, kamu undang teman-temanmu untuk makan, boleh dengan membatasi jumlah. Karena itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Semula Rasul diundang khamisah-khamsah, 5 orang, selain satu yang datang tanpa diundang ini, yang ke-6. 5 orang. Dan itu dari sahibul bait, undangan. Maka boleh, enggak masalah. Dan selama itu boleh di dalam sunnah, dibolehkan, maka tidak patut untuk diingkari. Enggak benar untuk diingkari. Enggak tepat. Kalau diingkari enggak tepat. Misalnya dikatakan, oh apa itu, undang-undang makan fulan tuh, masa 10 orang tok yang diundang, kita gak diundang. Dia ngajak makan-makan cuman fulan-fulan-fulan yang ditunjuk, diajak. Kita enggak diundang, pilih kasih ini, enggak ada tempatnya. Kritikan seperti itu enggak ada tempatnya di dalam sunnah. Boleh. Dan Rasul tidak mengingkari ini. Orang yang mengundang ini, enggak kemudian Rasul katakan, "Kenapa kok cuma 5 kami? Sahabat semua undang." Tidak. Dan orang kemampuannya beda-beda. Dia punya rezeki cukup ngundang 5 orang misalnya. Ini enggak bisa dipaksakan untuk ngundang 50, 100 orang. Nah, al-muhim, hadis menunjukkan boleh membatasi. Semampu dia 5, 10 atau semisalnya. Dan itu juga berarti di dalam sunnah tidak menunjukkan orangnya bakhil. Bukan membatasi cuma 5, 10, bakhil itu, ngundang cuma 10 orang. Lah. Bahkan kalaupun orangnya kaya raya, bahkan miliuner insyaallah, dia inginnya cuma ngundang 10 orang, 5 orang, 2 orang, terserah dia haknya. Dan bukan berarti bakhil dengan itu. Sunnah membolehkan, maka enggak boleh kita mengingkarinya. Hadis juga menunjukkan bolehnya orang itu ngikut bersama orang-orang yang diundang. Boleh. Tapi dengan syarat dapat izin dari sahibul hajah yang undang. Makanya Rasul mintakan izin, ini datang bersama kami. Karena dia enggak diundang. Kalau engkau izinkan, ya dia masuk makan. Kalau engkau enggak berkenan, ya dia pulang. Maka boleh. Berarti boleh. Karena Rasul juga enggak ngingkari dari awal. Misalnya, oh, kamu enggak diundang, jangan ikut. Enggak, Rasul enggak begitu. Boleh. Hanya saja dimintakan izin ketika sampai ke rumah. Nah. Dengan syarat dimintakan izin, berarti kamu harus tahu, terlebih jika yang ngundang punya keperluan khusus. Ya, ini kamu bisa membacalah situasi kondisi. Misalnya kamu diundang makan oleh fulan, dan karena dia mau ada keperluan, mungkin mau bicarakan sesuatu denganmu, entah apa itu, anaknya mau nikah atau apa, misalnya mau konsultasi, mau ngobrol. Terlebih kalau dia gak senang ada orang lain yang mendengar obrolan itu, makanya harus dimintakan izin, ini fulan, ini gak apa-apa duduk bersama kita, nanti akan dengar apa yang kamu obrolkan ini itu. Walhasil menunjukkan harusnya, wajibnya dimintakan izin. Dan ini meluruskan perbuatan sebagian orang yang ikut dalam undangan tanpa meminta izin, dan itu aib dan dosa. Acara apapun itu, misalnya walimah, terlebih kalau itu acara besar, karena enggak konangan, enggak mungkin. Kalau acara besar kan enggak mungkin. Ya kalau acara kecil misalnya diundang 4-3 orang, kok ada yang satu lagi kelihatan. Oh, tapi yang diundang 200, 300, 500 orang. Terop besar dipasang. Ada satu dua ikut, gak tahu Sahibul Bait. Padahal dia gak termasuk yang diundang, hanya karena supaya ikut di situ dapat makan, nasi, atau yang semisalnya. Haram, gak boleh. Karena dia gak diundang dan tidak meminta izin untuk ikut dalam acara tersebut. Sebagian orang maftun, terfitnah. Ngikut kalau sudah ada acara gitu, pokoknya dia harus ikut. Diundang, gak peduli. Harus dia hadir. Harus dia ikut. A'udzubillah. Itu perbuatan maksiat. Dalam hadis ketika Rasul memintakan izin dan beliau katakan kalau engkau tidak berkenan, dia pulang, menunjukkan juga bahwa boleh Sahibul Bait jika tidak berkenan atau tidak mengizinkan, maka dia tidak berikan izin padanya. Dan Rasul memberikan pilihan itu kepadanya. Jika kamu berkenan, ya dia ikut bersama kita makan. Jika tidak, ya dia pulang. Berarti dia punya pilihan dan boleh. Dan sekali lagi, itu bukan aib. Dan bukan pula pertanda orang bakhil, pelit. Enggak ada hubungannya. Dari awal kamu yang salah. Salah dalam artian kamu gak diundang kok dari awal. Maka dia punya hak mau mengizinkan atau tidak. Dan jika tidak diizinkan, ya sudah, itu bukan hakmu untuk maksa. Dan tidak boleh kemudian kamu sebarkan misalnya, fulan tuh ya Allah, na'udzubillah, bakhil, dia pelit, ana minta izin sudah ikut makan, gak boleh, gak diizinkan. Apa itu gini? Kamu yang salah. Enggak boleh. Itu hak dia mengizinkan atau tidak mengizinkan. Demikian sunnah mengajarkan. Dan ayat dalam Quran bahkan menyebutkan wa in dzakil wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Jika dikatakan padamu pulanglah, nah ini gak diizinkan, maka pulanglah, itu lebih suci bagi kalian, lebih baik. Menunjukkan kesucian diri, kebersihan hati. Ketika kamu pulang dengan legowo, dengan lapang dada, ketika tidak diizinkan oleh Sahibul Bait. Bahkan sebagian para ulama salah berharap tidak diizinkan dalam perkara lain, bukan undangan. Kalau dia datang ke suatu rumah, ada perlu, ternyata Sahibul Bait mengatakan, anak gak bisa nerima kamu, sekarang gak bisa, pulanglah, kembalilah. Itu senang karena berarti dengan itu dia masuk di dalam ayat, azka lakum, berarti itu lebih suci bagi kalian. Karena ayat. Al-Muhim, tidak pantas orang untuk sempit dadanya, untuk tersinggung. Atau saya kata tadi, selama syariat membolehkan itu bagi Sahibul Bait. Al-Muhim, hadis mengajarkan kepada kita termasuk adab dalam makan, kalau itu undangan dan kamu membawa orang lain yang tidak diundang, maka sampaikan kepada Sahibul Bait, izinkan, mintakan izin. Kecuali jika diketahui secara umum jika diketahui keridhoan sahibul bait. Keridhoan sahibul bait. Nah, ini kamu datang bersama anakmu, kamu diundang sendiri. Kamu bawa anakmu bersamamu. Dan kamu bisa tahu secara umum diperkirakan sahibul bait enggak masalah. Tapi jika itu dikhawatirkan seperti yang tersebutkan dalam hadis, dia mintakan izin. Ini nama bawa anak-anak bersama saya, anak-anak saya. Terlebih kalau itu Allahumma barik pasukan. Anaknya 5, 10. Nah. Karena seperti tadi, orang beda-beda. Dia mungkin ngundang 10 orang, kamu termasuk diundang. Ya, dia menyiapkan makanan kurang lebih untuk 10 orang. Imbu, tambah ini itu. Ya Allah, dia sediakan untuk 15 porsi misalnya. Dan masing-masing bawa anak, ini 5, ini 7, ini 10, ini 8. Dan masing-masing Allahumma barik piring sendiri-sendiri, enggak mau ditulang sama orang tuanya. Ya kan risih sahibul bait akhirnya, waduh enggak cukup. Dia sahibul bait yang salah tingkah akhirnya. Dia seperti salah. Padahal kamu yang salah, dia menyiapkan untuk 10 orang. Al-muhim kalau memang dikhawatirkan ke arah sana, mintakan izin, karena yang diundang kamu. Kecuali tadi kalau diketahui ridhonya, atau lafad dia sampaikan terang-terangan, datang anak-anak, anak-anakmu bawa semua lah, bas. Dan itu adab yang mesti dijaga dalam sunnah. Wa an Umar ibn Abi Salama qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallam wa kanat yadi tatish fi sahfah fa qala li Rasulullah ya ghulam samillah qul bi yaminik wa qul mimma yali muttafaqun alaih. Dari Umar ibn Abi Salama, kata beliau, aku masih kecil saat kala itu di pangkuan Rasulullah SAW. Yang dimaksud di pangkuan bukan zahirnya, bukan berarti sedang dipangku oleh Rasul, bukan. Tetapi yang dimaksud dibesarkan oleh Rasul SAW, karena ibu beliau Ummu Salamah begitu meninggal suaminya Abu Salamah, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sudah punya anak Umar ini. Maka Umar kecil dididik dan dibesarkan oleh Rasul SAW. Hanya disebutkan di pangkuan Rasul, yakni dididik oleh Rasulullah SAW. Disebut dengan Rabib atau Rabibah kalau perempuan. Makanya termasuk yang Allah sebutkan dalam ayat, warabab ibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihin. Termasuk yang haram untuk kalian nikahi robaib, ini robibah, anak bawaan, anak istrimu. Kalau dia perempuan, dari istri, dari ibunya yang kamu nikahi dan kamu sudah masuk, artinya sudah berhubungan dengan ibunya. Begitu kamu sudah berhubungan dengan ibunya, haram mana ini, enggak boleh selamanya kamu nikahi. Seperti putrimu sudah. Perkataan Allah yang kamu telah masuk kepadanya menunjukkan jika belum, maka boleh. Nah, ini misalnya orang menikah dengan janda, punya putri. Begitu nikah misalnya karena satu dan lain sebab, beberapa di hari itu juga atau mungkin beberapa hari cerai. Cerai sudah, enggak sempat ada hubungan suami istri. Walhasil boleh bagi dia menikahi putrinya. melamar dan menikahi putri dari janda tadi, karena dia belum berhubungan dengan ibunya. Nah, al-muhim kembali kepada hadis, telah lalu bagaimana Rasulullah SAW mendidik dan menasehati Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu an, karena bab al-akal mimma yali, makan yang dekat denganmu, wa wa'dhuhu wa ta'dibuhu man yusi'u aklahu, diajari adab, disampaikan mau'idzah nasihat orang yang enggak bisa makan dengan baik, ini menyalahi adab-adab makan di dalam sunnah, diajarkan kepadanya. Yang dalam hadis Umar ya seperti ini, karena perkaranya tangannya Umar kesana kemari, maka itu yang diingatkan Rasul, ya gula makan yang di depanmu, yang dekat denganmu, baca bismillah. Karena itu yang terjadi. Maka jika terjadi sesuatu yang lain, ya diingatkan sesuai yang terjadi. Yang sering terkadang terjadi kalau itu di kalangan awam, misalnya makan atau minum dengan tangan kiri, maka perlu diingatkan sunahnya makan itu dengan tangan kanan, sunahnya minum itu dengan tangan kanan, Rasul melarang, enggak boleh makan atau minum dengan tangan kiri. Nah, itu Rasul sebutkan cara makan atau minum syaitan. Nah, terkadang orang dibenturkan dengan kondisi, artinya itu di majelis besar, undangan banyak, ada orang-orang tua misalnya yang kamu juga gak enak perkiwo untuk negur, khawatir dia tersinggung, orang tua kok disalahkan, misalnya pak atau mbah gak boleh minum tangan kiri, maaf pakai tangan kanan, kamu juga perkiwo untuk negur, padahal itu maksiat, menyalahi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang semisal dengan itu. Kalau dia mungkin tokoh di masyarakatnya, punya kedudukan penting atau semisalnya, walhasil seorang hendaknya hakim, bijak dan arif dalam penyampaian dan dakwahnya. Prinsip dakwah tetap disampaikan, nasihat, tapi tadi dengan cara yang hikmah. Misalnya saja, kamu bisa menyampaikan itu tanpa langsung menjurus kepada yang bersangkutan. Misalnya, contoh saja, kamu lihat orang tua atau orang penting ini, tokoh, kok minum tangan kiri, maka kamu katakan misalnya ada anak kebetulan di situ, dek, gak boleh minum tangan kiri, kalau minum tangan kanan, walaupun dia minum tangan kanan si anak ini, yang penting suara kamu terdengar, tangan kanan, minum tangan kiri itu syaitan, dilarang sama Rasulullah. Kan secara tidak langsung kamu mendakwai orang tua itu, sampai suaramu kepadanya. Hakim, bijak kamu dengan itu, enggak langsung kamu tujukan bidikan itu kepadanya, aku tersinggung dan lain sebagainya tadi. Nah, qala rahimahullah, babun nahi anil qiran baina tamratain wa nahwihima idza akala jama'atan illa bi idzni rufqatihi. Bab tentang larangan menggabungkan antara dua korma sekaligus atau semisalnya kalau makan bersama-sama kecuali dengan izin teman-temannya. Ini kamu sedang makan bersama di majelis, ada beberapa orang bersamamu. Enggak boleh, Rasul melarang, kan sebut hadis. Kamu langsung ngambil kurma misalnya dihidangkan, dua langsung kamu ambil. Kurma atau semisalnya. An Jabala ibni Suhaim qala asabana amun sanatan ma'a ibni Zubair. Bersama ibnu Zubair kami sempat melewati masa paceklik, kering. Farozakona tamron atau faruzikna tamron. Sampai kemudian Allah berikan rizik kepada kami. Allah berikan rizki kurma yang banyak kepada kami. Wa kana Abdullah ibn Umar yamurru bina wa nahnu na'kul. Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, sedang lewat mendatangi kami. Beliau katakan, sementara kami sedang makan, la tuqarinu fa inna nabi annaha anil ikron. Kata Ibnu Umar, jangan kalian kiron. Kiron itu menggabungkan. Jangan ngambil double kurmanya, satu-satu. Karena Rasul melarang ikron tadi, ngambil dua langsung. Tsumma yaqul, kemudian Ibnu Umar katakan, illa ayasta'dina rajul akhahu. Kecuali kalau dia minta izin sama yang lain dan diizinkan, maka boleh yang ngambil dua sekaligus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Larangan ini yang Ibnu Umar katakan Nabi melarang, dikhilafkan di kalangan fuqaha apakah larangan ini berarti haram atau itu makruh karena adab babnya. Hukum asalnya ya, larangan syariat Quran ataupun sunnah haram. Tapi sebagian fuqaha memandang karena ini adab, babnya adab makan, maka dibawa kepada karoha, artinya makruh orang untuk melakukan seperti ini. Namun sebagian ulama memberikan rincian yang bagus. Haram atau makruhnya mereka katakan dirinci. Kalau memang makanan itu makanan yang dipakai bersama, dimakan bareng mereka semua, maka haram ngambil langsung dua, kecuali dengan ridho yang lain. Ridho diketahui satu dengan tasrih, dengan kata-kata jelas terang-terangan. Misalnya mereka katakan, enggak apa-apa kami ridho, kami ridhoi fadol ngambil dua, silahkan, enggak masalah kami. Gitu. Atau dengan isyarat yang menunjukkan keridhoan mereka, sehingga kamu yakin atau bisa tahu bahwa mereka senang hati, ridho kamu lakukan itu, ngambil dua-dua. Nah, tidak terlihat kekesalan atau kejengkelan pada mereka. Maka dengan ini jika kamunya ragu tentang keridhoan mereka, atau bahkan mereka enggak ridho, maka haram langsung ngambil dua. Termasuk haram pula jika makanan itu milik atau untuk salah satu dari mereka. Nah, ini misalnya disuguhkan korma satu piring atau satu lepek untuk temanmu ini, si Ahmad misalnya namanya. Kamu datang ngambil kurmanya Ahmad ini. Sekarang kurma bukan kalau yang pertama tadi memang untuk semua dihidangkan, fadhol untuk semua. Ini enggak milik Ahmad pribadi. Kamu ambil langsung dua dari piringnya tanpa seizin Ahmad, ini juga termasuk yang haram. Tidak menjadi haram kalau makanan itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini misalnya kamu datang di undangan ada 10 orang, masing-masing dikasih lepek atau khusus untukmu. Misalnya dihormati oleh tuan rumah, khusus kamu dikasih satu lepek 10 kurma isinya. Cuman kamu yang dikasih. Pribadi, maka boleh kamu ngambil 2, 3 langsung enggak masalah. Karena itu memang pribadi milik kamu. Yang dilarang tadi kalau misalnya satu nampan, satu piring untuk semua. Karena itu akan memadorotkan yang lain. Yang semestinya masing-masing dapat sekian, rata. Karena kamu ngambilnya dua-dua, akhirnya ada yang lain terdolimi. Sedikit bagiannya terkurangi oleh yang kamu ambil. Terlebih yang ulama sebutkan kalau makanan itu sedikit. Nggak cukup untuk semua. Nah, ini paling tidak masing-masing bisa dapat. Nah, apalagi itu kurma bagus misalnya, cuman sedikit dihidangkan. Maka tidak baik untuk kemudian kamunya mengambil berlebihan dari apa yang menjadi hakmu, merugikan mereka juga. Sementara itu sedikit terbatas. Dari situ berarti fuqaha sebutkan kalau memang banyak, maka boleh. Ini tidak sampai memadaratkan orang. Padahal ini kurma ada 10 dus misalnya. Satu dus isi 10 kilo. Yang diundang paling 10 orang, enggak mungkin habis semua. Habis keluar. Berarti banyak. Kalaupun kamu ngambil 2-2, enggak memadaratkan yang lain. Nah, maka jika seperti itu fuqaha sebutkan boleh. Ngambil 2-2. Nah, itu pun mereka katakan tetap yang lebih afdol satu-satu, sehingga tidak tampak di situ kamunya rakus atau ambisi lebih dalam makanan. Nah, termasuk kondisi yang dikecualikan kalau kamunya dalam keadaan tergesa-gesa dan semua maklum. Kamu mau berangkat misalnya ngejar kereta pesawat jam sekian. Kalau satu-satu gak nutut nanti misalnya. Kelambatan yang lain mau maklumi. Maka karena tergesa-gesa cepat-cepat kamu ngambil dua-dua-dua. Kamu makan sekaligus dua-dua. Maka itu diperkecualikan, boleh. Makanya kata Khattabi, larangan ini di zaman itu, zaman sahabat yang serba terbatas, banyak kekurangan. Adapun di zaman yang harta itu berlimpah luah, walhamdulillah, kenikmatan banyak dari Allah, maka boleh. Bahkan kata Khattabi, gak perlu minta izin selama itu banyak dan mencukupi. Tapi seperti yang lebih selamatnya, seperti yang para ulama sebutkan, dirinci, beda. Tadi selama itu untuk banyak orang, gak adab. Ya gak baik, orang juga ngelihat gak baik. Semua pada ngambil satu, satu kamu langsung dua, dua. Menyalahi akhlak yang baik dan adab yang mulia. Demikian Rasulullah SAW melarang kiron mengambil kurma dua-dua. Larangan ini juga para fuqaha fahami ketika Rasul sebutkan itu tentang kurma diambil dua-dua, nah, selama diizinkan oleh teman-temannya yang lain, jamaah yang ada di majelis yang makan bersamanya, maka demikian pula fuqaha sebutkan yang semisalnya, yang disamakan hukumnya seperti kurma, disamakan hukumnya seperti kurma. Nah, ini buah-buahan misalnya, yang keumumannya orang ngambil satu-satu. Misalnya apa? Rambutan misalnya disuguhkan, mari orang ngambil satu, makan habis ngambil satu lagi, nggak adab. Kemudian kamu langsung ngambil dua, yang lain satu-satu. Atau semisal itu, mungkin kelengkeng, termasuk roti, kue, yang normalnya, ma'rufnya orang ngambil satu-satu. Ngambil roti itu satu, dimakan habis, ngambil lagi satu. Maka itu dihukumi sama seperti korma, larangan dari Rasul SAW untuk orang itu qiran. Qiran itu menggabungkan, langsung kamu ambil dua-dua atau bahkan lebih. Kecuali yang itu diketahui ma'ruf dimakan beberapa orang mengambil. Ini misalnya kacang atau semisalnya. Ya gak mungkin dan gak ada orang ngambil kacang satu, apalagi itu kacang apa, kacang kecil-kecil itu satu, satu gak ada. Ma'ruf orang ngambil satu sendok misalnya, isinya mungkin gak tahu berapa puluh biji, tapi ma'ruf begitu dimakan memang. Gak masuk dalam bab ini agar tidak dipahami. Oh, lu ngamangan kacang ya apa? Yang dimaksud korma dan yang semisalnya, yang ma'rufnya dimakan satu-satu. Baik itu kue, roti, buah-buahan. Ini fuqaha sebutkan seperti itu, anggur dan yang semisalnya. Selama itu dimakan bersama-sama, masing-masing punya hak untuk mendapati bagiannya. Maka ini adab mulia yang Rasul ajarkan agar orang itu tawadhu, tidak berlebihan, tidak egois, hanya memikirkan dirinya, ngambil banyak dua-dua atau mungkin yang lain, tanpa memikirkan dan peduli dengan teman-temannya. Dan di sisi lain, ini adab jika dilihat berarti intinya orang itu tawadhu dan peduli mengingat yang lain-lain yang bersamanya. Maka yang semisal itu dikiaskan. Misal undangan makan, mungkin prasmanan semisal itu. Umumnya orang ngambil ayam ya satu potong, paha satu misal, atau dada satu, tempe satu. Ini enggak ngelihat di meja dihidangkan tabarokar rahman segala macam ada, sudah paha dua plek masuk piringnya. Sebentar ada bebek goreng, ambil lagi plek. Enggak adab, enggak baik. Kamu ego kepada dirimu sendiri, mau pingin banyak. Nah, yang lain belum tentu kebagian. Adab diajarkan oleh Rasul SAW. Fikirkan yang orang lain yang bersama, mereka juga pingin seperti kamu kepingin. Mereka juga lapar seperti kamu lapar. Mereka juga berhak makan seperti kamu berhak makan. Ngambil kuah misalnya, entah itu gulai atau semisalnya, dagingnya blek blek blek. Enggak peduli, enggak mikir orang kebagian enggak kebagian mereka bukan urusanku. Seakan dia berkata begitu. Enggak adab. Yang semacam itu tidak beradab. Tidak sesuai dengan tuntunan sunnah dari Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.